selalu kau cari dalam hidup dan matimu. Di setiap hembusan nafasmu tak cukupkan nikmati lain yang mengalir di setiap nafasmu. Samudra jiwaku tak pernah berhenti, yeah. Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau ingkari, yeah. Oh. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tapi perintahkan jadi sama, agamamu agamaku hidup bersama. Redupkanlah marah hatimu, matikan genderang perangmu, ikhlaskan maafmu. Tuhanku bersujud memohon ampun padamu. Tuhan ciptakan beragam